Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita. Masih dalam adab-adab buang hajat. Yang berikutnya adalah yang ketujuh. Wa yahrumu at-takhalli fi tariqin nasi wa fi dhillihim. Haram buang hajat fi tariqin nas. Di jalan-jalan umum dilewati manusia. Wa fi dhillihim, dan di tempat-tempat berteduhnya mereka. Juga ada tambahan yang lain, di sumber-sumber air. Jadi haram buang hajat di jalan-jalan umum, di tempat berteduh, dan di sumber-sumber air. Karena kaidah begini, kalau manusia saja melaknat, maka lebih utama lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat. Kenapa? Kalau ada orang buang hajat di pinggir jalan, kira-kira orang akan melaknat apa tidak? Orang manusia akan melaknat. Kalau manusia saja melaknat, maka apa? Syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya lebih melaknat. Ini, atau di tempat berteduh, atau di sumber-sumber air. Coba kalau ada orang kencing di sumur, ya kan? Gimana? Orang akan mesti marah-marah, ya kan? Kalau orang kencing di sumur, kalau manusia saja tidak suka, maka tentunya Allah dan Rasulnya lebih tidak suka. Ini haram, maka haram, para ulama menyatakan haramnya kencing atau buang hajat di tariqin nas, di jalan-jalan umum. Jalan-jalan yang dilewati manusia atau yang sering dilewati oleh orang. Misalnya di gang-gang, ya kan? Di gang-gang, alhamdulillah kalau di Jawa jarang kita dapati, ya kan. Tapi kalau saya tiap hari, kalau di Papua mesti tiap hari. Jadi antara rumah dengan rumah di gang ini udah penuh. Kita mau ke masjid mesti melewati gang ini. Nah, gang ini sudah penuh. Sudah ada beberapa tempat itu sudah kotoran manusia. Jadi kita mau ke masjid aja udah harus, sebab antara dua bangunan, nah, di tengah-tengahnya hanya kurang lebih jalan setengah meter yang harus dilewati, sementara di situ ada beberapa tempat. Ini yang jadi apa namanya, dan ini termasuk kalau kita katakan orang akan melaknat. Kalau orang melaknat, maka tentunya adalah syariat. Di tempat berteduh ya di bawah pohon, mungkin di halte-halte bis, maksud di halte kok kencing, buang air besar di situ, ya kan. Di halte-halte, ya kan. Di tempat-tempat orang itu mangkal di situ, itu nggak boleh. Nah, ada di tempat-tempat mangkal juga nggak boleh. Jadi misalnya tempat mangkal tukang beca di bawah pohon, sering kencing di situ, di pohon. Di pohon itu jadi tempat kencing, jadi bawa pesing. Jadi sudah ditulisi dengan berbagai tulisan, dilarang kencing di sini, apa namanya, pakai bahasa mana sudah dibolak-balik. Ya kan? Ini ceritanya Pak Busro Mukaddas. Pak Busro Mukaddas cerita, di depan rumahnya itu kan mangkal tukang becak. Pohonnya itu sering dipakai kencing. Saya katanya, sudah nulis pakai apa saja enggak mempan. Mesti tetap kencing di situ. Suatu hari saya tulis, saya berpikir, gimana kalau saya tulis pakai Arab? Dia tulis, dilarang kencing di sini, tapi maknanya pakai bahasa Arab, mamnu'ul baul. Ditulis pakai bahasa Arab. Setelah ditulis pakai bahasa Arab, kertas kemudian ditempel di pohon-pohon. Sejak itu tidak pernah ada yang kencing. Kenapa? Takut kualat katanya. Kenapa? Karena tukang beca itu melihat, wah, ini ada Arab, jimat, ya kan. Dikira jimat, dikira itu apa namanya, mendoakan nanti kalau saya kencing di situ saya didoakan gini. akhirnya tidak ada yang kencing. Padahal intinya sama, itu maknanya adalah dilarang kencing. Cuma tulisannya Arab. Jadi apa namanya ya, karena masyarakat Jogja kan masih takut kalau ada tulisan Arab itu masih, ini bisa jadi senjata ya kan. Jadi di tempat-tempat berteduh itu tidak boleh, atau di sumber-sumber air. Dalil yang menunjukkan adalah An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'inain. Takutlah dari dua perkara yang dilaknat. Takutlah dari dua perkara yang dilaknat. Qalu, mereka para sahabat bertanya, wa man la'inan? Apa dua perkara yang dilaknat itu ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Orang yang buang hajat di jalan-jalan manusia atau di tempat-tempat berteduhnya manusia. Dalam riwayat dari Abu Hurairah yang lain adalah apa? Ittaqu al-malain as-salas. Jauhilah tiga perkara yang dilaknat. Yaitu adalah apa? Al-baras fi tariqin nas wa fi dhillihim wa fil mawarid. Adalah yang mawarid, adanya sumber-sumber air. Tapi ini adab, tidak boleh kita maka apa namanya kencing seperti kencing di kolam renang, itu bukan adab, ya kan. Kemudian yang kedelapan, nanti ada larangan dari Nabi SAW itu juga apa? Tidak boleh kencing di air yang tenang. Nanti akan ada kalau enggak salah. Tapi ada. Tapi yang kedelapan, wa yukrahu ayyabula fi mustahimmi. Dimakruhkan kencing di tempat mandinya. Nah, kencing di tempat mandi. Jadi maksudnya kalau di tempat mandinya itu maksudnya di mana dia mandi, itu jangan kencing di situ. Kalau pengen kencing yang mau di pas di apa namanya di lubang atau di kloset, itu di tempat pembuangan kalau pengen kencing. Jadi jangan di lantainya, jangan di lantai, jangan juga di dinding. Jangan di lantai kamar mandi, jangan juga di dinding. Kenapa? Karena kalau di lantai itu nanti apa? Nanti percikan-percikannya itu akan mengenai kita atau mengenai dinding. Coba kalau di lantai nanti kan percikannya itu nanti kena dinding. Atau kalau di dinding nanti ke jadi dindingnya jadi ternajisi. Maka pandanya buang kalau kencing itu adalah betul di saluran pembuangannya. Di saluran pembuangannya, jadi paskan kencingnya di saluran pembuangan. Jangan kencing pas di lantainya maksudnya. Di lantai atau di dinding. Kalau buang mau kencing ya di kloset. Itu adalah ini termasuk yang dimakruhkan kencing di tempat mandi berdasarkan dalil. An Humayt al-Himyari qal laqitu rajulan sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sahibahu Abu Hurairah. Saya pernah menjumpai seorang yang dia sahabat Nabi SAW sebagaimana juga sahabat dari Abu Hurairah. Qala naha Rasulullah SAW yamtasita ahaduhuna kullayawm wa au yabula fi muktasilihi. Rasulullah SAW melarang menyisir salah seorang dari kita itu menyisir rambutnya setiap hari. Atau kencing di tempat mandinya. Ini yang saya sebutkan tadi bahwa larangan dari Nabi SAW itu adalah menyisir rambutnya setiap hari. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya mengatakan bahwa kana Nabi SAW la yamtasitu illa gibban, bahwa Nabi SAW tidaklah menyisir kecuali hanya kadang-kadang saja. Kadang-kadang, karena rambutnya Nabi SAW itu kan tidak lurus, tidak keriting. Tidak lurus, tidak keriting. Jadi apa namanya ikal. Dan Nabi SAW tidak pernah menyisir rambut setiap hari. Dan hampir rata-rata orang Arab tidak pernah nyisir. Orang Arab tidak pernah butuh sisir. Maka jual sisir di Arab gak banyak laku. Karena ya kita katakan yang banyak laku di Indonesia ya kan. Sisir. Kalau di Arab sisir itu hanya kadang-kadang. Untuk laki-laki hampir kita katakan tidak ada. Yang jarang orang laki-laki memakai sisir. Walaupun dia bukan orang yang ngaji. Karena memang sudah dari dulunya begitu, karena rambut mereka, dan ini juga menunjukkan bahwa apa namanya, dimanapun ya kita jangan jangan dipaksakan untuk menyisir rambut setiap hari. Tapi bukan berarti tidak boleh nyisir, ya kan? Jangan berarti nyisir, karena apa? Karena ada riwayat yang lain juga dari Abdullah bin Abbas bahwa apa namanya, berhiaslah kalian para suami sebagaimana istri-istri kalian berhias. Ya kan? Tapi ada terkadang rambut yang tidak perlu disisir, ada rambut yang apa namanya, yang jelas jangan sering. Kadang-kadang itu kita katakan ya jarang, namanya jarang ya tidak mesti harus setiap hari gitu maksudnya. Dan kencing di tempat mandinya. Kemudian adab yang berikutnya, wa yahrum wal baulu fil ma'ir raqid. Haram kencing di air yang tenang, yang tidak mengalir. Ada al-ma'ir raqid, ada al-ma'ir da'im. Karena dua riwayat menyebutkan la yabulana hadukum fil ma'ir da'im, ada yang menyebutkan la yabulana hadukum fil ma'ir raqid. Ar-raqid dengan ad-da'im itu adalah maknanya sama, tidak mengalir. Cuma bedanya apa? Kalau ad-da'im itu artinya air itu tenang dan tidak ada sumber air di bawahnya. Tidak ada sumber air. Kalau ar-raqid itu ad-da'im ada sumber air, ar-raqid tidak ada sumber air. Afwan. Jadi ar-raqid itu tidak ada sumber air. Maksudnya di bawahnya itu mungkin di atasnya tenang, tapi di bawahnya masih ada sumber air, ya kan? Seperti misalnya daerah Ponggok, ya kan? Ponggok itu kan kelihatan tenang, tapi bawahnya apa? Ada sumber airnya. Sama dengan di daerah Puneng, belakang Gondang Baru, pabrik gula, ada kolam renang juga, Cokro termasuk. Itu kan adalah kalau di airnya di atasnya tenang, tapi di bawahnya ada sumber air. Nah ini tidak boleh kita kencing di air yang tenang, walaupun ada sumber air atau ada tidak ada sumber air di bawahnya. Jadi larangan dari Nabi SAW itu adalah kencing di air yang tenang, yang tidak mengalir. Berdasarkan dalil an Jabir an Nabi SAW annahu naha yubala fil ma'ir raqid, bahwasanya Rasulullah SAW melarang kencing di air yang tenang, yang tidak mengalir. Dalam riwayat dari Abu Hurairah, la yabulana hadukum fil ma'i da'im alladzi la yajri tsumma yaktasilu fihi. Dalam riwayat yang lain, tsumma yaktasilu minhu. Jadi apa namanya, Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang tenang, yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya. Dalam riwayat yang lain, dia mengambil mandi dengan cara mengambil air. Itu tidak boleh. Kemudian adab yang berikutnya adalah ke-10, wa yajuzu al-baulu qa'iman wal qu'udu afdal. Boleh kencing berdiri, duduk adalah lebih utama. Jadi kencing berdiri boleh, tapi duduk adalah lebih utama. Sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, bahwa apa namanya, hadits dari Aisyah dan hadits dari Huzaifah bin Yaman. Dalil yang menunjukkan bahwa kencing berdiri boleh adalah haditsnya, dalilnya mana? An Huzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam intaha ila sibatati qaumin. Bahwasanya Nabi SAW pernah singgah di satu tempat namanya Subatati Qaumin, tempat sampah dari sebuah kaum. Fabala qa'iman. Kemudian Nabi SAW kencing berdiri. Fatanahaitu. Fatanahaitu. Kemudian saya pun menjauh pelan-pelan. Jadi pelan-pelan saya menjauh. Artinya Rasulullah kencing berdiri, saya pergi menjauh pelan-pelan. Kemudian faqala, kemudian begitu saya menjauh pelan-pelan, Rasulullah memanggil saya. Udanuhu, mendekat ke sini Hudzaifah. Hudzaifah, mendekatlah ke sini. Fa danautu, akhirnya kemudian saya mendekat, hatta kumtu inda akibaihi. Tapi akhirnya apa? Sehingga saya berdiri berdirinya inda akibaihi. Artinya di belakang, artinya membelakangi. Jadi akibaihi itu artinya apa? Di belakang tumitnya. Jadi Rasulullah menghadap ke sana, kemudian menghadap ke sini. Jadi tumit saya mengenai tumitnya Nabi SAW. Artinya apa? Membelakangi ya, membelakangi. Nah, jadi Rasulullah kencing ke sana, kemudian Huzaifah membelakangi Rasulullah SAW. Artinya tumit dengan tumit ketemu. Fatawadda, kemudian Rasulullah SAW berwudu wa masala khufaihi, dan beliau mengusap di atas kedua khufnya. Wa inna ma qulna al-qudu afdal. Akan tetapi kami katakan bahwa duduk itu adalah lebih utama. Duduk adalah lebih utama. Liannahu al-ghalib min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini yang sering dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling sering itu adalah apa? Duduk. Bahwa beliau kalau kencing adalah duduk. Hatta qalat Aisyah, sampai Aisyah berkata, "Man haddatsakum?" Siapa yang menceritakan kepada kalian? "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kencing berdiri, "fala tusaddiquhu." Jangan kalian benarkan. "Maka na yabulu illa jalisan." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kencing kecuali dalam keadaan duduk. Artinya tidaklah Nabi SAW kencing kecuali dalam keadaan duduk. Itu hadis Aisyah. Nah ini kaidah begini. Kalau ada dua hadis sahih, dua hadis sahih dan saling melengkapi, dua hadis sahih saling melengkapi, maka kalau bisa diamalkan semuanya. Kalau bisa diamalkan semuanya. Seperti contoh begini. Doa iftitah itu macamnya ada berapa? Ada banyak, iya kan? Syekh Al-Albani menyebutkan ada 13 dalam sifat salat Nabi. Ada banyak. Nah, ini hadisnya sahih semua. Sahih ya kan? Semua ada sahih. Taib, kita ambil contoh Allahumma bait. Hadisnya sahih. Ya kan. Kemudian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghairuk, juga adalah hadisnya sahih. Subuhum quddus rabbuna wa rabbul malaikati warru, juga doa iftitah hadisnya sahih. Tapi ini hadisnya sahih. Kalau hadisnya sahih jadi saling melengkapi, maka kalau bisa diamalkan semuanya. Maksudnya doa iftitah ini kita amalkan semuanya. Misalnya salat duhur kita pakai doa iftitah ini. Salat asar kita pakai doa iftitah yang lain. Salat maghrib pakai doa iftitah yang lain. Artinya apa? Kita mengamalkan semua hadis sahih. Kita mengamalkan semua hadis sahih. Maka ini adalah yang lebih utama. Jangan yang kita hafal itu doa iftitah itu cuma satu sampai mati. Kalau kita menghafalkan doa iftitah hanya satu sampai mati, berarti apa? Ya tetap kita menjalankan sunnah, cuma apa? Ada sunnah-sunnah yang lain yang kita tinggalkan. Ada sunnah-sunnah yang lain yang kita tinggalkan. Maka apa? Kalau bisa diamalkan semuanya, kita amalkan semuanya. Seperti doa sujud, doa ruku. Ada berapa doa ruku? Ya, artinya ada macam-macam, ya kan? Iya kan? Ada macam-macam. Nah, kalau bisa diamalkan semuanya, diamalkan semuanya. Karena semuanya hadisnya apa? Sahih, kan gitu ya kan? Hadisnya sahih. Sama dengan tasyahud. Ada berapa macam tasyahud? Macam lafaz tasyahud. Ada enam. Cuma yang sering kita pakai kan lafaz dari tahiyat dari Abdullah bin Mas'ud. Itu yang paling sering. Maka apa? Kita hafalkan semuanya. Kita bisa apa? Menjalankan semuanya sunnah. Dan itu hadisnya sahih. Kan gitu ya kan? Ini yang pertama. Yang kedua, jika ada dua hadis sahih bertentangan. Jika ada dua hadis sahih bertentangan. Dan bisa dikompromikan. Maka kompromi adalah lebih utama. Jadi kalau ada dua hadis sahih bertentangan dan dua-duanya bisa dikompromikan, maka maka kompromi itu adalah lebih utama. Contohnya adalah hadis ini. Hadis Hudzaifah bin Al-Yaman itu hadis sahih bahwa Rasulullah SAW kencing berdiri. Hadis Aisyah yang melarang bahwa tidak boleh kencing berdiri. Tidak boleh kencing berdiri, itu hadisnya sahih atau tidak? Sahih. Bertentangan atau tidak? Aisyah mengatakan, siapa yang menceritakan kepada kalian bahwa Rasulullah kencing berdiri, jangan kamu benarkan. Ya kan? Jangan kamu benarkan. Hadisnya sahih atau tidak ini? Sahih. Kemudian hadis Huzaifah bin Yaman mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu kencing berdiri. Hadisnya sahih atau tidak? Sahih. Bertentangan atau tidak? Bertentangan. Iya kan? Bertentangan. Kalau ada dua hadis sahih bertentangan, kalau bisa dikompromikan, maka kompromi adalah lebih utama. Bisa gak dikompromikan? Bisa. Yaitu apa komprominya? Sebagaimana disebutkan dalam buku ini. Apa? Duduk itu boleh, tapi yang lebih utama adalah, berdiri itu boleh, tetapi yang lebih utama adalah apa? Duduk. Ini namanya kompromi. Contoh yang lain. Menyentuh kemaluan itu batal wudu atau tidak? Baik, kita pakai misalnya riwayat dalilnya. Yang menyatakan mamassa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Baik. Ini masih khilaf tentang hadis ini. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Kalaupun hadisnya sahih, baik, kita anggap hadis ini sahih. Kita anggap hadis sahih. Berarti kan kalau sahih kan berarti diamalkan. Iya kan? Berarti siapa yang menyentuh kemaluannya adalah dia berwudu. Kalau menyentuh kemaluan berarti dia berwudu. Iya kan? Berarti menyentuh kemaluan pembatal wudu. Ini hadisnya sahih. Sementara ada hadis sahih yang lain, yang sahih yang lain dia mengatakan, masastu dzakari fi shalah, ya Rasulullah, saya menyentuh kemaluan saya di dalam salat. Apakah membatalkan wudu saya? Rasulullah mengatakan tidak. Innama huwa bada'tu minka. Kenapa? Karena menyentuh kemaluan sama dengan menyentuh anggota tubuhmu yang lain. Iya kan? Karena kemaluan itu kan tidak terpisah. Dia satu tubuh dengan kita. Kalau kita memegang kemaluan, kan sama dengan megang kuping, sama megang pundak, megang tangan, megang kaki, megang paha. Sama kan? Iya kan? Tidak ada bedanya. Karena dia satu tubuh. Karena bertentangan atau tidak hadis ini, hadisnya sahih. Bertentangan atau tidak? Bertentangan. Yang satu mengatakan menyentuh kemaluan tidak batal. Yang satu dalil mengatakan menyentuh kemaluan adalah batal. Maka apa? Kalau ada dua hadis sahih bertentangan, maka kalau bisa dikompromikan, maka kompromi adalah lebih utama. Bisa gak dikompromikan? Bisa. Komprominya gimana? Hah? Komprominya adalah apa? Menyentuh kemaluan menjadi batal apabila satu menyentuh langsung, ya kan? Menyentuh langsung berarti tidak ada pembatas dan ada syahwat. Ya kan? Kenapa syahwat ini? Berdasarkan dalil tadi, di mana letak perbedaannya menyentuh kemaluan dengan anggota tubuh yang lain? Adalah di syahwat, iya kan? Menyentuh kemaluan ada syahwat, menyentuh kuping enggak ada syahwat. Iya kan? Maka disitulah letak perbedaannya. Maka apa? Maka komprominya adalah apa? Batalnya wudu ketika apa? Menyentuh dengan tangan, maksudnya tangan ya. Kalau nyentuh dengan siku bukan. Iya kan? Kalau meja yang nyentuh bukan. Apa maksudnya ya? Jadi menyentuh dengan tangan langsung. Langsung. Jadi kalau langsung berarti tidak ada pembatas. Kalau masih ada sarung, ada celana, ya kan? Yang ketiga ada syahwat. Ya kan? Syahwat, kalau ada syahwat baru itu batal. Tapi ini contoh. Jadi kompromi. Kalau ada dua hadis sahih bertentangan dan bisa dikompromikan, maka kompromi adalah lebih utama. Sekarang yang ketiga. Jika ada dua hadis sahih bertentangan dan tidak bisa dikompromikan. Ada dua hadis sahih bertentangan dan tidak bisa dikompromikan. Maka gimana? Hah? Maka kalau tidak bisa dikompromikan ada beberapa cara. Yang pertama apa? Diteliti dulu. Mana yang lebih dahulu, mana yang belakangan. Mana yang dahulu, mana yang belakangan. Nah untuk mengecek mana yang dahulu, mana yang belakangan kan susah. Ini tahun berapa keluar hadis ini? Ini tahun berapa keluar hadis ini? Iya kan? Oh ini hadisnya keluar tahun kelima Hijriah. Oh ini hadisnya keluar tahun keenam. Berarti mana yang didahulukan? Yang keenam. Karena yang kelima berarti sudah dihapus. Iya kan? Nah, kemudian itu kan ngecek. Nah mengecek ini susah. Kalau tidak bisa mengecek, tidak bisa mengetahui ini mana nasih, mana mensuh, maka gunakan yang kedua yaitu apa? Tarjih. Dengan cara apa? Merojihkan, menguatkan. Artinya apa? Menguatkan. Mana yang kuat dari dua ini? Kalau kuat ini, mana yang kuat tentunya dari sisi apa namanya, ini hadisnya mutawatir, ini hadisnya ahad, ini hadisnya kalau ini khusus, kalau ini umum. Nah, tentunya yang khusus didahulukan daripada yang umum, yang muqayyad didahulukan daripada yang mutlak, kan gitu ya kan. Itu adalah apa, tarjih namanya. Oh, ini riwayatnya lebih banyak daripada ini. Kalau ini riwayatnya, hadisnya riwayatnya perawinya itu adalah ada 17. Oh, ini perawinya cuma 2. Ya kan? Cuma 2 yang meriwayatkan, di sini 17. Nah, ini berarti tarjihnya dia melihatnya yang kepada yang lebih, ini yang lebih banyak perawinya. Tapi ini kita katakan adalah apa namanya, tarjih. Jadi melihat kepada tarjih. Dan ini yang paling banyak ya kita katakan, dan tarjih antara mazhab itu sendiri berbeda-beda. Sekarang kalau dua hadis sahih bertentangan dan sama sekali tidak bisa dikompromikan dan tidak bisa sama-sama kuatnya, sama-sama kuatnya, maka apa? Ya sudah, milih salah satunya aja, ya kan? Milih salah satunya. Nah, sudah tidak bisa dikompromikan, ya sudah milih salah satunya. Contoh, bangkit dari ruku, yang satu bersedekap, yang satu lurus. Antum merajika yang mana? Lurus. Bangkit dari ruku. Samiallahu liman hamidah. Ada yang bersedekap, ada yang lurus, iya kan? Antum punya dalil, yang bersedekap punya, yang lurus juga punya. Hadisnya sahih misalnya, iya kan? Bertentangan atau tidak? Bertentangan. Bisa gak dikompromikan? Gak bisa. Kalau misalnya komprominya hari ini bersedekap, maghrib lurus, isya bersedekap, subuh lurus, duhur bersedekap, ini kompromi namanya? Hah? Ini bukan kompromi. Ini berarti Anda pendapat yang ketiga. Anda lebih pintar daripada dua pendapat sebelumnya. Kenapa? Karena pendapat itu cuma ada dua. Bersedekap atau apa? Atau lurus. Kalau Anda mengatakan bersedekap lurus, berarti Anda membuat mazhab yang ketiga. Iya kan? Anda buat mazhab yang ketiga yang itu tidak ada sebelumnya pendapat. Dan Anda merasa bahwa Anda lebih kuat daripada dua pendapat ini. Nah, padahal ini adalah pendapat yang paling lemah. Maka tidak boleh. Ya sudah, kalau memang Anda sama-sama kuat, ya sudah, milih salah satu yang Anda merasa kuat. Kalau Anda merasa kuat dengan bersedekap, ya sudah, amalkan sampai Anda meninggal. Kalau Anda merasa lurus itu lebih kuat, amalkan itu sampai Anda meninggal. Kecuali nanti di tengah jalan, ada namanya qaulul qadim, ada namanya qaulul jadid. Di tengah jalan kan ada namanya ucapan yang lama dan ucapan yang baru, ya kan? Karena boleh jadi saya berpendapat saat ini misalnya lurus, tapi boleh jadi karena berdasarkan dalil-dalil diteliti lagi, dipelajari kembali, oh ternyata bersedekap itu lebih kuat. Ya sudah, boleh, iya kan? Boleh Anda berpindah pendapat. Karena para ulama sendiri, Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri, ada namanya qaulul qadim, ada namanya qaulul jadid. Ada ucapannya beliau yang lama, ada ucapan beliau yang baru. Itu kalau sama sekali tidak bisa dikompromikan. Seperti masalah apa? Menggerakkan. Menggerakkan jari jemari. Yang satu, menggerakkan ada gak hadisnya? Hah? Ada hadisnya. Sahih atau tidak? Sahih ya? Yakin ya? Sahih. Yang tidak menggerakkan, ada dalilnya. Hadisnya sahih atau tidak? Sahih juga. Bertentangan atau tidak? Bertentangan. Kalau Anda memilih menggerakkan besok diam, menggerakkan besok diam, berarti Anda pendapat yang ketiga. Iya kan? Maka apa? Ya sudah, milih salah satunya saja. Milih salah satunya saja. Iya kan? Memilih bahwa menggerakkan. Menggerakkan. Kalau kemudian apa? Jangan menggerakkan besok diam, besok menggerakkan, itu enggak boleh. Nah, itu tidak dibolehkan. Yang dibolehkan adalah milih salah satunya. Dan itu tidak mungkin bisa dikompromikan. Wa qauluha, ucapan Aisyah ini, ucapan Aisyah hadza Artinya ucapan Aisyah mengatakan fala tusaddiqu, jangan kalian benarkan bagi mereka ya, siapa yang mengatakan kencing berdiri, bahwa ucapan Aisyah itu la yunfi ma ja'an Hudzaifah, itu tidak menafikan apa yang riwayat yang datang dari Hudzaifah. Liannaha akhbarat amma ra'at. Kenapa? Karena Aisyah meriwayatkan, memberitakan apa yang dia lihat. Aisyah itu kan melihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam rumah. Wa akhbara Hudzaifah fa amma ra'at. Dan Hudzaifah pun juga menghabarkan, menceritakan apa yang dilihat oleh Hudzaifah. Wa ma'lum annal musbit muqaddam 'alan nafi. Dan kaidah mengatakan apa? Al-ma'lum artinya yang kaidah yang sudah diketahui, annal musbit, bahwasanya pernyataan positif itu muqaddam 'alan nafi, lebih didahulukan daripada yang apa? Negatif. Pernyataan positif itu lebih didahulukan daripada pernyataan negatif. Kenapa pernyataan positif lebih didahulukan? Lianna ma'ahu ziyadata ilmi. Kenapa? Karena karena pernyataan positif itu ada tambahan ilmu. Tambahan ilmu kenapa? Karena Hudzaifah itu melihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu di luar rumah. Tapi ini adab. Kemudian adab yang ke-11 adalah yajib al-istinzahu minal baul, wajib cebok dari kencing. Artinya wajib cebok. Cebok itu termasuk adab dan wajib. Jadi cebok dari kencing itu adalah wajib. Kalau kencing saja wajib, apalagi buang air besar. Ya kan? Kalau di sini kok di sini disebutkan kencing, kok tidak BAB? Ya kan? Ingat logika, kalau kencing saja diperintahkan cebok, apalagi, maka tidak perlu disebutkan BAB. Tidak perlu disebutkan BAB, iya kan? Jadi kalau antum jangan ini nanti kalau ditanya muridnya, "Ustaz, di sini kan disebutkan hanya kencing. Lah gimana kalau buang air?" Iya kan? Buang air besar gimana? Kita katakan adalah apa? Itu lebih utama. Lebih utama wajib ceboknya. Kenapa? Karena kemarin saya sebutkan apa? Kalau buang air besar itu mesti dengan kencing. Ada enggak orang buang air besar tidak kencing? Hah? Buang air besar mesti dengan kencing. Maka najisnya lebih, iya kan? Kalau kencing belum tentu buang air besar. Jadi ini wajib cebok dari kencing dan tidak perlu disebutkan adanya buang air besar karena itu sudah lebih jelas. Dalilnya adalah an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain. Nabi SAW pernah melewati dua kuburan. Innahuma la yu'adzaban. Kemudian Nabi SAW berkata, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan tidaklah keduanya disiksa karena dosa-dosa besar. Walaupun di sini para ulama berselisih. Tapi pendapat yang paling kuat bahwa bukan karena dosa-dosa besar. Ada yang mengatakan, lo kencing tidak cebok itu apa? Bukan dosa besar. Itu dosa besar. Termasuk dosa besar. Kencing tidak cebok. Tapi di sini, jadi ada yang mengatakan bahwa tidaklah disiksa karena disiksa karena memang itu perbuatan dosa besar. Disiksa karena memang itu perbuatan dosa besar. Ada yang mengatakan tidaklah disiksa karena karena dosa-dosa besar. Artinya, itu bukan termasuk dosa besar. Itu masalah khilaf ya. Amma haduhuma, adapun salah satunya disiksa, fakana la yastansihu minal baul. Yang pertama disiksa karena tidak cebok dari kencingnya. Yastansi itu maknanya ada dua. Yastansihu minal baul maknanya ada dua. Yang pertama tidak cebok dari kencingnya. Itu mana yastansi? Artinya dia tidak membersihkan sehabis kencing. Sehabis kencing dia tidak bersihkan. Mana yang kedua la yastansi? Artinya apa? Dia tidak menjaga dari kencingnya. Dia tidak menjaga. Menjaga maksudnya apa? Tidak menjaga auratnya ketika dia sedang kencing. Tidak menjaga auratnya ketika dia sedang kencing. Kenapa? Karena memperlihatkan aurat ketika buang air kecil atau buang air besar, itu ancamannya adalah termasuk siksa kubur. Termasuk siksa kubur adalah orang yang tidak menjaga auratnya ketika sedang buang hajat. Maka ketika buang hajat itu jangan sampai auratnya terlihat, kecuali suami istri. Kalau suami istri boleh, iya kan? Karena tidak ada aurat untuk suami dan istri. Ingat, dalam hukum itu cuma suami istri toh, tidak ada aurat sama sekali. Artinya istri bisa melihat aurat suaminya, suami bisa melihat aurat istrinya. Itu tidak ada. Adapun riwayat yang menunjukkan itu orang-orang Yahudi tidak pernah melihat aurat istrinya, itu orang Yahudi. Enggak usah ikut-ikut sama orang Yahudi, iya kan? Nah, dan wajib kita menyelisih orang-orang Yahudi. Dan hadisnya pun juga dhaif, tidak bisa dijadikan dijadikan dalil. Fakana la yastanzihu minal baul. Wa ammal akhir, adapun yang kedua disiksa, fakana yamsi bainan nasi bin namimah. Karena dia siapa? Suka namimah. Suka namimah. Namimah artinya suka ngadu domba. Ngadu domba. Dia datang kepada A, A, kamu dibilang sama B begini-begini. Dia datangi B, B, kamu dibilang sama si A begini-begini. Akhirnya A dan B perang. Iya kan? Atau misalnya, yufarriku bainal mar'i wa zauji. Dia datang kepada istrinya, oh, kamu suamimu mengatakan kamu begini-begini-begini. Datang lagi dia mengatakan pada istrinya, suami kamu mengatakan begini-begini. Akhirnya suami istri ini ribut, cerai. Ini termasuk namimah. Ngadu domba. Atau adik kakak diadu domba. Ya kan? Apalagi dalam warisan, kalau orang tuanya sudah meninggal, sudah mulai setan itu sudah mulai membuat ngadu domba. Dia datangi anak laki-laki, datangi anak perempuan, ada sampai kemudian perang saudara gara-gara harta warisan. Jadi itu adalah kita katakan ini namimah. Nah, kalau ada orang seperti ini suka namimah, nah ini termasuk ancamannya adalah siksa kubur. Siksa kubur. Dan ini juga dalil yang menunjukkan keyakinan akidah kita bahwa siksa kubur itu ada. Siksa kubur itu adalah, dan hadisnya mutawatir. Hadis-hadis yang berkenan siksa kubur adalah hadis yang mutawatir sebagaimana disebutkan oleh para ulama, termasuk disebutkan dalam akidah Tahawiyah. Bahwa siksa kubur itu adalah mutawatir. Di sini hadisnya cuma dipotong di sini, tapi kalau panjangnya adalah apa? Ketika kemudian fa'akhadhan Nabi SAW jari datain, kemudian Nabi SAW mengambil satu pelepah daun kurma, kemudian fasaqqaha nisfain, beliau membelahnya menjadi dua, fagharasa fi kulli qabrin wahida, dan menancapkan masing-masing di kuburan. Kemudian para sahabat bertanya, qalu lima fa'alta ya Rasulullah, untuk apa kamu lakukan perbuatan ini wahai Rasulullah? Artinya sebelumnya engkau tidak pernah melakukan, kok sekarang kau melakukan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan diringankan siksanya selama pelepah daun kurma ini masih basah. Tapi as-syahid yang menjadi penguat pembahasan kita bahwa kencing tidak cebok itu adalah apa? Termasuk ancaman siksa kubur. Termasuk ancaman siksa kubur. Demikian juga orang yang memperlihatkan auratnya ketika buang hajat, itu juga termasuk siksa kubur. Jadi auratnya tidak, misalnya dia buang hajat di pinggir kali, di tengah kali, auratnya itu kelihatan dari kanan kiri, muka belakang. Nah, ini harus dijaga. Demikian juga di kamar mandi, ya kan. Jadi jangan sampai, kecuali tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, kita katakan ya. Tapi yang tidak sengaja itu pun juga harus dihindari. Karena yang pertama itu nikmat, yang kedua itu sudah setan. Adab yang berikutnya adalah wala yumsiku zakarahu biyamini wa huwa yabul wala yastanji biha. Tidak boleh memegang kemaluannya dengan tangan kanannya sementara dia sedang kencing, dan tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Jadi ketika kencing jangan, ini untuk laki-laki. Wanita juga lah. Tidak boleh memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Ketika kencing tangan kanannya, yang memegang itu enggak boleh. Tidak boleh juga cebok dengan tangan kanan. Karena tadi kanan untuk yang baik-baik, yang kiri adalah untuk yang kotor-kotor. Dalilnya adalah An-Nabi Qatada Al-Harith ibn Rabi al-Ansari radhiyallahu ta'ala nuqal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza bala ahadukum," apabila salah seorang dari kalian kencing, Fala yamassa dzakarahu biyamini, janganlah dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Wala yastanji biyamini, jangan juga istinja dengan tangan kanannya. Jangan juga istinja cebok dengan tangan kanannya. Ini adab ketika buang hajat. Kemudian adab yang selanjutnya ke-13. Wa yajuzu al-istinja'u bil ma'i wa bil ahjar wa ma fi ma'naha wal ma'u afdal. Boleh istinja dengan air atau bil ahjar atau dengan batu. Jadi boleh istinja dengan air, boleh juga dengan batu. Tapi kalau dua-duanya ada batu, ada air, hah? Mana yang paling utama kalau ada batu, ada air? Hah? Dua-duanya. Kalau ada batu, ada air, maka gunakan dua-duanya adalah paling utama. Batu dulu, baru kemudian air. Batu dulu, baru kemudian air. Itu kalau ada dua-duanya. Kalau pilihan, pilih mana? Batu atau air? Maka lebih utama adalah air. Tapi kalau paling utama adalah dua-duanya. Paham maksudnya ya? Jadi paling utama adalah kalau bisa mengumpulkan dua-duanya. Batu dulu baru kemudian air. Tapi kalau misalnya ada batu ada air disuruh milih ya. Tentunya air lebih utama daripada air. Pada batu. Wa yajuzu al-istinja'u bil ma'i aw bil ahjar wa ma fi ma'naha. Atau yang semana dengan batu. Yang semana dengan batu contohnya apa? Tisu, daun, kayu, ya kan? Artinya yang apa saja lah ya kan? Tisu, kain, daun-daunan. Yang tidak boleh itu yang nanti yang berbahaya. Yang berbahaya yang gak boleh. Coba kau pakai beling. Coba kau pakai misalnya apa namanya paku, itu kan yang berbahaya. Wal ma'u afdol, dan air itu adalah lebih utama dan juga tidak boleh yang punya nilai harga. Kau coba pakai uang 100.000, ya kan? Uang biru, ya kan? Uang 20.000, uang 10.000, 5.000 itu nggak boleh. Hatta 1.000-an juga nggak boleh. Hatta 500-an juga nggak boleh. Walaupun nilainya 100 rupiah juga gak boleh. Tidak boleh juga yang punya nilai seperti buku ini. Dirobek kertasnya, al-wajiznya dirobek, untuk lembaran al-wajiz dirobek untuk cebok. Nah, itu kita katakan gak boleh. Ya kan? Wah, daripada anu pecinya aja lah. Pecinya diambil, itu juga gak boleh. Ya kan? Kita katakan sesuatu yang punya nilai gak boleh. Dalilnya adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala nukal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Rasulullah sallallahu pernah masuk ke WC. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi. Beliau membawa saya dan anak yang sebaya dengan saya, idawatan min ma'in, seember air, wa ana zadan, satu tombak. Dan tombak, fayastanji bil ma, dan beliau cebok dengan air. Hadis ini banyak faedah yang bisa kita dapat. Yang pertama, bahwa boleh ini termasuk boleh kita membawa anak kecil atau membawa orang lain menemani kita buang hajat. Boleh minta nemani buang hajat. Misalnya dia penakut, mau ke kamar mandi aja takut, minta ditemani. Tolong dong saya ditemani ke kamar mandi. Ya kan, kamu jaga di rumah aja, jangan masuk kamar mandi. Ya kan, nemani saya pengen buang air besar. Dia takut, maka menemani boleh. Nah ini membabi ta'awun. Kemudian ini yang pertama, sebagaimana Nabi SAW membawa Anas bin Malik dan anak yang sebaya dengan Anas bin Malik. Waktu itu Anas bin Malik belum sampai usia dewasa, masih gulam. Karena dikatakan gulamun nahwi, gulam itu belum balik. Gulam itu adalah belum balik. Kan ada usia, kan ada bayi, tifel, ya kan? Baru kemudian gulam, baru rojul au mar'a. Jadi anak balita, ya kan? Baru kemudian gulam, Jadi ini pertama. Yang kedua, Nabi SAW itu tidak pernah lepas yang namanya tombak. Kayu yang selalu dibawa oleh Nabi SAW. Anaza. Anaza itu adalah semacam anak panah. Jadi dia punya ujung runcing di depannya. Kemudian itu panjangnya kurang lebih 1 meter. Itu Nabi SAW tidak pernah lepas. Tidak pernah lepas membawa ini. Baik dalam keadaan beliau mukim, dalam keadaan safar, itu selalu membawa ini. Selalu membawa tombak. Jadi banyak fungsinya. Jadi ketika safar bawa kain buntelan, iya kan? Nah, itu bisa untuk mikul. Jadi kayu ini ketika sedang buang hajat, kalau ini buang hajat ya, kalau buang hajat di tempat terbuka, sebagaimana hadits banyak dari Anas bin Malik juga dan yang lainnya, Nabi SAW ketika buang hajat di padang pasir, itu beliau menggali padang pasir, digali, dibuat lubang, ya kan? Dibuat lubang, kemudian beliau nancapkan tombaknya di depan, kemudian cantolkan baju. Jadi ketika ada orang lewat melihat, berarti ada orang sedang buang hajat. Itu di padang pasir. Beliau selalu bawa tombak. Kemudian ketika beliau pengen sholat di padang pasir, maka tombaknya jadi apa? Sutra. Tombaknya jadi sutra. Jadi ketika misalnya berhadapan dengan musuh, tombaknya jadi apa? Senjata. Jadi ini adalah apa? Termasuk di dalamnya ketika khutbah, itu juga apa? Nabi SAW bertelekan dengan tombaknya. Sehingga para ulama sebenarnya sunnahnya itu khotib pakai tombak. Pakai apa? Tongkat. Khotib itu sunnahnya pakai tongkat. Tapi bukan sunnah kalau diserahkan tongkat. Yang salah itu adalah penyerahan tongkat. Ketika khotib mau di atas mimbar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, naik, dikasih tongkat satu tingkat. Kemudian ada zikir-zikir tertentu sampai tangga yang ketiga. Ini menyerahkan tongkat itu tidak ada asarnya, tidak ada dalilnya. Tapi khatib memegang tongkat itu adalah sunnah. Jadi maka tongkat itu disiapkan. Kenapa? Karena tongkat itu kan fungsinya tongkat ketika khutbah itu. Jadi dia megang tongkat. Sebab kalau tidak pegang tongkat, apa yang mau dia pegang? Coba, mau pegang apa kalau tidak ada tongkat? Sebab jamaah itu kan yang diperhatikan apa? Ingat, yang diperhatikan ketika khutbah adalah tangan. Jamaah itu yang diperhatikan bukan lisannya, tapi yang diperhatikan apa? Gerakannya. Iya kan? Gerakannya. Jadi tangannya di mana, itu diperhatikan oleh jamaah. Jadi maka memakai tongkat itu kan sudah. Tongkat itu sudah. Saya selalu mbok masjid itu siapkan tongkat lah untuk khatib. Ya, kalau ini kan enggak kelihatan. Kalau ini kan kelihatan, maksudnya ada tongkat lah, ya kan. Jadi ada biar ada anunya gitu loh, kalau berdiri kan beda kalau mimbarnya itu di depan ada tutup, ya kan. Nah, jadi tangan itu bisa di depan begini, ya kan. Ya kan, ada. Tapi itu juga bukan sunnah, ya kan? Karena sunnahnya memang adalah apa? Mimbarnya Rasulullah itu adalah tiga lantai dan itu terbuat dari kayu yang diambil dari tengah hutan. Ya. Sebagaimana nanti ada riwayat yang menunjukkan kepadanya. Ini jadi sunnah tongkat itu dibawa kemana-mana. Jadi banyak fungsinya. Nah, jadi pegang masa khutbah. Nah, ini yang karena yang saya selalu perhatikan itu mesti yang dilihat tangan. Kalau ada khutbah gitu, gini-gini yang diperhatikan tangannya. Ada juga yang khutbah yang dia dipegang jenggotnya terus, itu juga akan diperhatikan. Wah, ini kalau khutib ini itu mesti begini. Tahu dia nanti, iya kan? Nanti dia kalau khutib ini itu mesti tangannya di pusarnya. Ya kan? Itu nanti akan begitu. Nanti ada yang lurus, ada yang macam-macam, ada juga yang tangannya ini, nanti tangan kirinya di pinggang, di perut, nanti yang kanan mulai kemana-mana, ke utara, selatan, atas, bawah, ya kan. Nanti itu tangannya akan diperhatikan. Makanya termasuk ya melatih untuk kita dalam berdakwah, nah, itu adalah latihan. Nah, pegang tongkat di cermin, udah. Kan lebih. Karena saya juga kadang bingung. Saya mau kalau berdiri sendiri mau apa gitu berdiri. Saya tangan saya mau letakkan di mana juga bingung saya. Iya kan? Karena ya saya katakan tadi, jamaah ini kan perhatiannya itu ke tangan. Tapi kalau dia pegang ada pegangannya, nah sudah. Nah, coba ada pegangan. Ini alhamdulillah orang enggak pernah perhatikan, enggak pernah perhatian dengan tangan, tapi dia akan perhatian dengan isi. Isi ceramahnya. Maka usul, iya kan? Pakai tongkat. Tapi jangan diserahkan tongkat. Coba tempel di sini aja nanti khotibnya. Ya kan? Kalau saya khotbah nanti saya pegang tongkat. Biar punya pegangan. Kemudian yang berikutnya. Yang ke-14, wala yajuzu al-iktisaru ala aqall min thalathati ahjar. Jangan tidak boleh mencukupkan kurang dari 3 buah batu. Artinya kalau ceboh dengan batu itu jangan kurang dari 3. Tidak boleh kurang dari 3 buah batu. Itu kalau batunya apa? Kecil-kecil. Karena di padang pasir batunya itu kecil-kecil. Tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia kan batu kerikil banyak. Mau besar kecil banyak ya kan? Batu bata banyak. Batu batako juga banyak ya kan? Kalau di Arab padang pasir ada enggak batu yang sebesar-besar gini? Susah ya kan? Batunya batu kecil. Nah, kalau batunya kecil itu minimalnya berapa? 3. Karena kalau kecil kan sekali pakai buang, sekali pakai buang. Tapi kalau di Indonesia batunya batu batako, bata, nah itu satu bata sudah bisa. Kenapa? Bata itu sudutnya ada berapa? 8. Iya kan? Sudutnya ada 8, belum dibelah 2. Iya kan? 16, iya kan? Kan gitu. Kalau bata kan ada pakai satu ini, sudut ini. Iya kan? Sudut A, B, D misalnya. Sudut apalah itu. Jadi sudutnya ada banyak. Maka kalau satu bata itu, kita katakan para ulama, kalau satu bata dan bisa dipakai berkali-kali, maka cukup satu itu. Tapi kalau batunya kecil, itu minimalnya berapa? 3. Mana dalilnya menunjukkan tidak boleh kurang dari 3? Hadits An Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu qila lahu, bahwasanya pernah ditanyakan kepada beliau. Qad 'allamakum nabiyyukum, sungguh nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian. Kulla syai'in, segala sesuatu, hatta al-khira'ah, sampai pun kaitannya dengan al-khira'ah, buang hajat. Faqala ajal, betul. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata liqa'itin aw baulin. Sungguh Rasulullah SAW melarang kami menghadap kiblat atau buang air besar atau kencing. Aw an nastanjiya bil yamin, atau cebok dengan tangan kanan. Au annas tanjia bi aqalli min salasati ahjar, atau cebok kurang dari 3 buah batu. Ini syahid bahwa tidak boleh cebok kurang dari 3 buah batu kalau syaratnya batunya kecil-kecil. Au annas tanjia bi raji, dan juga tidak boleh cebok dengan raji. Raji artinya apa? Raji tulang, kotoran. Kotoran yang sudah kering. Raji, kotoran yang sudah kering. Kotoran tai, keledai sudah kering, kotoran sapi yang sudah kering, itu enggak boleh. Au bi azmin, atau tulang itu enggak boleh. Kemudian yang berikutnya, adab yang berikutnya, wala yajuzu al-istijmaru bil azmi war raus, tidak boleh ceboh dengan tulang dan tidak boleh ceboh dengan kotoran yang sudah kering. Berdasarkan dalil Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala qaal naha Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyutamassaha bi azmin aw bi ba'rin. Tidak boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang cebok dengan tulang aw bi ba'rin. Ba'rin artinya apa? Kotoran unta yang sudah kering. Jadi kotoran unta, kotoran sapi, kotoran kambing yang sudah kering enggak boleh. Ya, iya kan. Kotoran kucing yang sudah kering juga enggak boleh. Yang terakhir yang ke-16 termasuk adab buang hajat, wa yustahabu idza istanja ayyan tadwiha. Disunahkan apabila cebok ayyan tadwiha agar memercikkan. Wa huwa ya'khudhu qalilan minal ma', yaitu mengambil sedikit dari air, fa yandahu bihi, kemudian dia tuangkan di bekas kemaluannya, mazakirahu liyamkiya anhu alwaswas, untuk menghilangkan darinya bisikan-bisikan atau keraguan-raguan. Jadi sebenarnya ini artinya cukup. Kita mencukupkan dengan satu genggam air, kemudian kita tuangkan di kemaluan, itu sudah cukup. Jadi tidak ada syariatnya harus dipelintir. Kemaluannya dipelintir. Atau diurut. Itu juga bukan, karena riwayatnya tentang dipelintir. Dipelintir itu maksudnya supaya apa? Tuntas gitu maksudnya kan. Nah, tapi kalau dipelintir kan juga nanti, ya kalau dipelintirnya, karena apa? Karena kalau disentil, kemudian nanti air kencingnya keluar, nanti dia kan bisa kena bakainya, kena celananya, kena, ya kan? Karena bisa jadi ketika dia ini dia pas keluar, ya kan? Nah, itu akan mengenai yang lain. Maka tidak ada syariatnya falyantur salasan. Ada riwayatnya mengatakan falyantur salasan di apa namanya, sentili tiga kali, atau di pelintir, di apa, di urut tiga kali, itu hadisnya dhaif. Tidak bisa dijadikan dalil. Maka apa? Cukup kita tuangkan di atasnya, ya sudah. Nah, kita, kalau kita sudah menuangkan air di atas kemaluan itu sudah dikatakan, nah, itu sudah cukup. Dan tidak perlu harus diurut. Bagaimana nanti kalau dia keluar, ya sudah keluar, disiram lagi. Tuangkan lagi. Ya. Allahu ta'ala a'lam. Taip. Sampai sini ada pertanyaan? Tadi saya bacakan ada soal tadi. Belum sempat saya jawab. Ada pertanyaan, ini yang sisa tadi. Jika di bagian rumah atau ruang tamu ada gambarnya, tetapi di kamar tidak ada, apa malaikat mau masuk ke kamar? Kalau ke kamar iya. Yang jelas tidak ada gambar, maka itu malaikat akan masuk. Tapi kalau di dalam rumah ada gambar, maka tidak akan masuk. Di dalam rumah itu ada gambar. Termasuk di dalamnya foto. Jadi foto ditempel dari usia 1 tahun sampai 17 tahun, 20 tahun, dari mulai telanjang bulat sampai pakai jilbab, sampai dia pakai cadar dari ingusan sampai dia ini, nah, itu nggak boleh. Untuk apa melihara foto dari ingusan sampai kemudian dia menutup seluruh tubuhnya? Kita katakan adalah apa namanya, dari mulai dia kecil, masih telanjang, ingusan, umbulan, kemudian apa namanya, sampai dia pakai jubah. Itu juga, untuk apa nempel foto di apa namanya, wah ini kan untuk kenang-kenangan. Nah ini berbahaya, kalau dia bangga dengan, oh saya ini lihat foto saya. Ya kan? Foto saya dulu masih, apa namanya, ketika saya ospek, gandengan tangan. Ya kan? Gandengan tangan dari, apa ini, saya di fakultas ini gandengan tangan sama perempuan fakultas psikologi atau fakultas teknik, ya kan, gandengan tangan foto bareng. Ini kita katakan adalah apa, ini dipelihara, ya kan, nggak boleh, ya kan. Jangan wah foto bareng di bundaran UGM, foto bareng di bundaran UGM pakai jaket alma mater, ya kan, dibangga-banggakan. Ini kita katakan ini termasuk yang diharamkan. Maka foto-foto itu tidak boleh, apalagi foto pengantin, foto ketika ulang tahun, ya kan, tiup lilin itu di foto kemudian disimpan sampai oh ini dulu baju saya warnanya ini adalah apa, termasuk yang diharamkan, dan malaikat tidak akan masuk di dalam rumah yang ada foto di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ada pertanyaan yang berikutnya, bagaimana hukum inseminasi sapi, sapi jual belinya? Inseminasi buatan termasuk perlu rincian. Jadi misalnya begini, jual sperma sapi. Kalau dulu kan nyewa pejantan bisa, ada nyewa pejantan. Jadi kalau misalnya dia punya pejantan bagus, dia sewa, kemudian selama beberapa hari supaya mengawini betinanya, kemudian dibayar. Ini tape itu kalau di zaman dulu. Kalau sekarang kan sudah ada suntik, kawin suntik, ya kan, namanya kawin suntik. Nah di sini para ulama merinci, kalau misalnya sewa, nyewanya itu tidak jelas. Pokoknya kamu kalau sewa pejantan saya seminggu, 200 ribu. Maka ini tidak boleh, ini adalah haram. Dan ini termasuk riba. Kenapa? Karena ini gak jelas. Gak jelasnya di mana? Belum tentu selama sepekan ini dia ngawini. Iya kan? Yang kedua, belum tentu ketika dia ngawini, itu mesti jadi. Apa ketika dia kawin mesti jadi? Karena yang akan datang gak tahu, iya kan? Kita gak tahu, maka itu namanya goror. Namanya goror, maka jual beli, muamalah, itu syaratnya yang penting apa? Tidak ada goror, tidak ada unsur menzolimi, dan tidak ada unsur riba di dalamnya. Jadi tiga ini. Jadi kalau ada unsur goror, goror itu nanti rinciannya banyak, panjang. Goror itu tidak jelas. Baik tidak jelas harganya, tidak jelas sifatnya, tidak jelas apa namanya, sewanya berapa, berapa hari, lamanya, itu gak jelas. Kemudian kalau jual jual kawin suntik, jual sperma misalnya, yang syar'i, yang boleh, yang saya bolehkan, yang saya katakan ini boleh, itu adalah apa? Dia suntikan, dibayarnya nanti kalau sudah jadi. Itu baru boleh. Misalnya apa? Disuntik. Kalau sekarang kan suntik, sekali suntik 30 ribu. Mau jadi atau tidak jadi, ya kan? Misalnya. Disuntik atau ketika sudah disuntik kamu bayar 30 ribu. Ini tidak boleh kalau sudah bayar duluan. Dibayarnya apa? Kalau sudah jadi. Nanti kalau sudah jadi, betul-betul sudah ini, diketahui bahwa dia hamil, bunting, sudah baru boleh dibayar. Itu gak ada masalah. Kenapa? Karena sudah jelas. Tapi kalau belum, maka itu tidak. Jual beli sperma ini adalah termasuk yang tidak dibolehkan. Bahkan bukan untuk zaman sekarang ini, bukan hanya binatang. Sampai jual sperma manusia pun juga iya. Ya kan? Jual sperma aja sekarang banyak. Seperti misalnya begini, sambil contoh. Dia ambil dosen UGM yang paling pintar siapa? Ya kan? Yang jenius. Diminta spermanya untuk disuntikan kepada wanita. Kenapa? Wanita itu pengennya, saya pengen anak saya lahir itu seperti profesor itu. Gimana caranya? Diambil spermanya. Spermanya aja diambil. Diminta diambil spermanya. Kemudian diambil yang berkualitas, yang jelek-jelek dibuang, diambil yang kencang larinya, ya kan? Kan ada, karena jutaan, kan yang berhasil cuma berapa? Satu, ya kan? Nah, dari yang masuk sampai ke indung telur kan cuma berapa, iya kan? Maka apa namanya itu di, nah ini kita katakan ya, makanya ada namanya istilah bayi tabung, ya kan? Ada istilah bayi tabung, ada istilah bank sperma, maka keluar istilah bank sperma. Jadi kalau pengen nabung bukan hanya uang, tapi kadang sperma sudah ada banknya. Jadi bank sperma, dan orang-orang yang pintar dari, kalau bisa spermanya Graham Bell diambil, dia apa, yang penemu-penemu semua, ya kan, supaya anaknya bisa jadi Ya kan? Ini kita katakan adalah termasuk yang tidak di tidak dibolehkan. Bismillah Ustaz, bagaimana dengan orang yang telah yakin bahwa ia telah selesai kencing lalu ia cebok? Kemudian sering didapati air kencingnya menetes lagi hingga mengenai celana. Najiskah celana tersebut? Ya najis, karena itu sudah masih kencing. Karena kalau misalnya itu yang disebut dengan wadi. Wadi itu adalah apa? Biasanya cairan yang keluar sehabis kencing. Namanya wadi, dan wadi itu termasuk kencing dan termasuk najis. Maka kalau kena celana, ya sudah ambil satu genggam air, tadi tuangkan di celana, selesai. Tidak perlu digosok kainnya. Sudah dituangkan air saja di celana tersebut, atau dipercikan di celana, itu sudah cukup. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, adalah cukup dipercikan air di bekas apa namanya kencing tadi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, Ustadz, bagaimana dengan larangan berzikir di dalam kamar mandi? Ya, dilarang, karena zikir itu kan termasuk fihi zikrullah. Di dalamnya ada penyebutan nama Allah, iya kan? Penyebutan nama Allah itu tidak boleh, masuk di kamar mandi astagfirullah, astagfirullah, iya kan? Ya itu tidak boleh, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, itu enggak boleh di kamar mandi. Tidak boleh kita katakan di kamar mandi. Kalau sholat di kamar mandi dalam keadaan darurat ya boleh. Kalau darurat, karena darurat tubihul mahzurat. Karena Syekh Bin Baz pernah ditanya, Syekh Utsaimin pernah ditanya TKW yang di luar negeri. TKW yang di manalah, di negara-negara kufar. Ada yang di Hong Kong, ada yang di Taiwan, ada yang di mana, di Cina. Sering nanya, kami kerja di ini orang Cina, orang Taiwan atau orang Hong Kong, tapi kami tidak boleh sholat. Setiap pokoknya mukena pakai kerudung aja enggak boleh. Ya kan, mukena saja enggak boleh. Sementara kalau kami sholat itu wah diinjak-injak, disiksa lah. Ya kan? Gimana, boleh enggak kami sholat di kamar mandi? Ya, Syekh Bin Baz ditanya, ya boleh. Karena itu darurat. Lah gimana, kami tidak pakai menutup aurat, ya sudah enggak ada masalah, ya kan? Tidak ada masalah, tidak menutup aurat juga silakan. Ini karena darurat. Wallahu taala alam. Yang jelas zikir di kamar mandi enggak boleh. Kalau zikirnya di dalam hati saja, tidak dikeraskan, gimana? Di dalam hati pun juga, kalau misalnya niatnya berzikir di dalam hati di kamar mandi, subhanallah, astagfirullah, itu juga enggak boleh. Ya kan? Tidak boleh. Kenapa? Karena kamar mandi bukan tempat untuk berzikir, baik secara di dalam hati maupun di lisan. Ini adalah tidak dibolehkan, walaupun nanti ada khilaf tentang mengucapkan doa masuk WC. Ya kan? Bagaimana kalau saya lupa membaca doa WC, masuk ke dalam WC, kemudian di tengah di apa namanya baru saya ingat, ya sudah enggak usah mengucapkan, nanti keluar jangan lupa membaca gufronaka. Karena gufronaka itu adalah sebagai penghapus apa namanya dosa yang telah dia lakukan di kamar mandi, artinya sebelumnya dia belum membaca, maka apa? Keluarnya hendaknya dia membaca doa. Bismillah Ustaz, kalau tadi bilang bahwa kita harus memilih salah satu sunnah yang berlawanan. Contohnya ada dalil menggerakkan telunjuk dan ada yang tidak. Maka pilih salah satu. Lalu bagaimana dengan dalil menyampaikan doa-doa iftitah yang pernah dibaca Rasulullah? Tadi sudah saya jawab. Ya. Artinya apa? Kalau dua hadis sahih saling melengkapi, maka kalau bisa dikerjakan semuanya, iya kan? Dikerjakan semuanya. Kalau ada dua, itu kalau dua-duanya sahih dan istilahnya berbeda, iya kan? Berbeda tapi saling melengkapi, maka diamalkan semuanya. Kita amalkan semuanya. Ya kalau bisa menyampaikan doa-doa iftitah yang pernah dibaca Rasulullah, ya kita amalkan. Kalau bisa amalkan semuanya. Kalau yang saya sebutkan yang apa namanya tadi, kalau hadisnya bertentangan. Malaikat yang tidak mau masuk ke rumah yang ada gambarnya itu malaikat apa? Wallahu ta'ala alam. Karena tidak disebutkan malaikat apa yang masuk. apakah malaikat itu Jibril, apakah itu malaikat Mikail, apakah itu malaikat Rahmah dan yang lainnya. Yang jelas al-malaika, karena yang disebutkan dalam hadis itu adalah al-malaika. Al-malaika berarti secara umum, adalah malaikat secara umum, tidak disebutkan. Tidak disebutkan namanya, sudah kita menyebutkan secara umum saja. Tidak perlu kita menyebutkan apa nama. Intinya adalah kita beriman kepada malaikat tersebut. Kemudian gambar di buku pelajaran. Kalau gambar di buku pelajaran, kalau itu memang gambar umum yang ada gambar binatang, kalau bisa Anda tutupi kepalanya, maka itu sudah tidak disebut gambar. Atau kepalanya antum coret-coreti, maka itu sudah tidak disebut gambar. Atau kalaupun misalnya tidak dicoreti, tidak ditutup, tapi jangan dibuka-buka. Misalnya dia sudah buku itu dibuka ketika di pelajaran aja. Oh ini gambar kuda, oh ini gambar sapi, oh ini untuk anak TK, anak SD misalnya ini. Nah, tapi kalau untuk mengajari kepada anak, anak-anak kita sendiri, maka kita ajari anak itu dari awal bahwa ini termasuk gambar yang diharamkan. Maka kalau ini kepalanya kita tutup. Itu harus disebutkan. Tapi kalau buku pelajaran ditutup, malaikat tetap akan masuk. Yang tidak boleh itu yang ditempel, yang dipajang, itu yang gak boleh. Ustaz, bolehkah wudu di dalam kamar mandi? Boleh. Berwudu di kamar mandi adalah boleh. Contoh begini. Kalau bilang berwudu tidak boleh, kalau mandi janabah di kamar mandi, pakai wudu gak? Pakai wudu. Berarti kamar mandi atau di luar kamar mandi? Ya di kamar mandi, ya kan? Dalil menunjukkan bahwa wudu adalah boleh. Nabi SAW mandi janabah itu di kamar mandi, beliau dengan wudu mengajarkan hadith Aisyah, hadith Ummu Salamah, hadith dari apa namanya Maimunah. Semuanya adalah apa? Menunjukkan bahwa berwudu di kamar mandi adalah boleh. Kenapa? Karena mandi janabah orang berwudu, ya kan? Dan itu sunnah. Mau itu sunnah atau wajib, maka kita kamar mandi boleh berwudu. Wallahu ta'ala a'lam. Lalu bagaimana membaca basmalah di dalam kamar mandi? Itu tadi kalau dia lupa membaca doa ketika masuk kamar mandi, maka ketika keluar jangan lupa. Ketika dia keluar, hendaknya dia mengucapkan gufronaka, karena gufronaka itu sebagai insyaallah itu sebagai penghapus dosa-dosanya yang sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Karena seperti Ustaz Abdul Hakim Abdad mengatakan boleh. Ustaz Abdul Hakim Abdad dalam ceramahnya juga dalam apa namanya bukunya apa namanya? Masail. Dalam Masail saya lupa jilid berapa. Dia menyatakan boleh bagi mereka yang lupa, karena yang dilarang mengucapkan basmalah itu adalah ketika sedang buang hajat. Yang dilarang itu adalah membaca basmalah ketika sedang buang hajat. Buang hajatnya ketika misalnya bismillah buang hajat itu gak boleh. Itu kata Ustaz Abdul Hakim. Tapi kalau misalnya tidak sedang buang hajat, maka boleh mengucapkan basmalah. Boleh mengucapkan basmalah. Allahu ta'ala alam. Yang jelas bacaan tidak boleh menyebutkan fihi dzikrullah di dalam kamar mandi. Karena Nabi SAW sendiri ketika cincin beliau kan ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Maka Rasulullah melepas cincinnya di luar. Iya kan? Melepas cincinnya di luar, kemudian beliau masuk kamar mandi. Jadi ini artinya fihi dzikrullah itu tidak boleh dibawa di kamar mandi. Allahu ta'ala. Ustaz, di rumah saya ada foto di figura ditaruh di meja. Foto orang tua, adik, dan foto yang di buku album. Lalu gimana biar malaikat tetap mau masuk di rumah? Apa cukup fotonya tidak dipajang? Ya jangan dipajang. Kalau album, sudah. Kalau album kan tertutup. Taruh di dalam lemari, dikunci, sudah. Kalau misalnya yang di dinding itu yang gak boleh, maksud gambarnya harimau, ya kan? Gambar gimana kalau gambar Ka'bah ada orang tawaf, maka para ulama juga gak boleh. Gak usah ngapain, ada apa dengan foto Ka'bah yang ada orang sedang tawaf, ya kan? Itu juga tidak ada, maka itu enggak boleh, apalagi kalau di situ jelas terlihat wajahnya, iya kan? Maka itu tidak ada faedahnya untuk gambar-gambar dipajang. Nah, maka saya sebenarnya ada juga banyak kritikan WA itu, WA atau Facebook dengan pakai fotonya. Kenapa? Karena ini bahaya, bisa orang bisa menyihir. Jadi bisa disihir, ya kan? Oh, ini Ustadz ini, dia ada gambar fotonya. Ada Ustadz, Masya Allah, pakai jubah, pakai kacamata hitam. Ustadz di Solo, tapi saya tidak sebutkan namanya. Dia WA-nya fotonya, Facebook-nya juga foto. Jadi Ustadz jenggotnya Masya Allah putih sampai sini, jubah, tapi pakai kacamata hitam. Kacamata hitam itu di profilnya. Foto profil WA. Nah, ini kita katakan adalah apa? Itu kalau misalnya ada orang niat jahat, itu akan ain. Ingat, jauhi namanya ainus sohd. Ainus sohd, jadi mata kebencian. Jadi kalau ada orang melihat orang tidak suka dengan apa, nanti dia kan bisa nyihir, iya kan? Ada orang nyihir, iya kan? Ada Allah, apalagi misalnya gambar istrinya, gambar anaknya. Hati-hati, kenapa? Karena anak kita itu harus dijaga, jangan sampai anak kita itu nanti kemudian orang nanti, kita sering memuji-muji anak kita di foto, di WA, profilnya, wah anak saya begini-begini. Nah, itu bisa jadi apa nanti, bencana bagi anak kita sendiri. Bisa jadi bencana. Kalau kita sedang memuji, ada orang tidak suka dengan anak kita, maka anak kita yang jadi sasaran. Maka jangan sampai saya tidak suka WA, foto profilnya WA atau Facebook itu dikasih gambar fotonya sendiri, itu jangan. Ya ambillah gambar pemandangan banyak, ya kan. Gunung banyak, lautan masih banyak. Ya kan, masih luas, ya kan. Mau pantai mana sajalah, ya kan. Dari pantai mulai dari Bali sampai kemudian ke Lombok, pantai Senggigi, pantai Pasir Putih mana, ya kan? Tapi silakan, banyak yang masih bisa untuk foto profil. Wallahu taala alam. Tapi saya kira itu yang bisa sampaikan. Selesai ya, kita cukupkan dulu. Wallahu taala alam. Insyaallah kita ketemu lagi besok. Aku lu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.